Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para sepuh bini sepuh ingkang kula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, ingkang kula hormati, Bapak Ibu jamaah pengaosan malam Sabtu Kliwon ingkang mapan wonten dalem kadikinan. Dalem kadikinan. Insyaallah pelawak niku mlebu surga, ning cangkeme mampir neraka. Sakarepmu. Moga-moga banser lungguh hele mesake sing ana le. Lungguh apa? Lungguh, lungguh. Nuwun banser sampun ngawal kat ngarep ampun macet nggih. Badok. Monggo dalu menika waktune mboten panjang, kula mangkin gantian teng IAIN Salatiga ngaji sesarengan ingkang khusyuk. Tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, durasi panjang atau pendeknya sebuah tausiah tergantung dari isi amplopnya. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten pengendikan ngeten. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu maha indah dan mencintai segala keindahan. Maka malam hari ini kelihatan indah dengan warna-warni jilbab pakaian. Subhanallah, iki ya ngono. Wong ngarep dhewe jilbabe pink. Lak kimcil no pantes ora. Wah, jilbabe pink. Aku curigai, jangan-jangan saya pakai ya pink. Maka manusia diciptakan dengan segala keindahannya. Salah satu keindahan yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Manusia diciptakan dari laki-laki dan puan. Ingat, jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan puan. Kalau banji itu bukan jenis kelamin dalam Al-Quran. Walaupun mohon maaf, banci juga Gus Miftah openi. Saya di mana-mana kalau pengajian di kafe pasti ada banci yang datang. Dua hari yang lalu saya pengajian di sebuah kafe di Surabaya namanya The Boss. Dadakan. Nah, malamnya saya mau pengajian di Gang Doli bersama mantan-mantan PSK dan Begengge. Salah satu alumninya ada di sini. Oh, salah, bojone Cak Dikin, sorry. Sing kuning kayak matamu. Mata codot. Sorry, kuwi anake Mas Dikin. Nggih. Yo anake nyuwun sewu, anake nyimut kudu anake Dikin. Lah anake Dikin ra mungkin to ayu kaya ngono ya ra. Apa meneh saiki Cak Dikin duwe anak, ra mungkin. Kena, ya tenan. Kenapa? Kena gula, Bro. Mas, ngomong liane, Mas. Lah jaman biyen, jaman kondang-kondangen nom-nomane Cak Dikin kuwi penyakitnya kencing manis. Saben delok sing manis pengen kencing. Ya. Tak niki gula. Lho, nang Surabaya ditelepon karena malamnya saya ada pengajian di Doli. Yang namanya kemarin saya usulkan Doli menjadi Al-Fadoli. Yang artinya keutamaan. Saya berharap nama Doli diganti dengan Al-Fadoli. Kulau ditelepon kali juragan kafe, Gus Miftah di Surabaya. Ya bos, mampir. Anak-anak saya juga pengen ngaji. Akhirnya kulau mampir. Masya Allah. Saya sampai di Lempat, MC-nya langsung bengok. Alhamdulillah dihadiri Gus Miftah. Mbak-mbak purl langsung. Wut. Ya Allah. Delok nengen ketemu susu. Ngiwo susu. Ngarep susu. Lah kula cerita kali bocah Banser Surabaya. Kok kula mboten diajak Gus? Halah. Kowe ngacengan kok melu-melu. Kamu gak akan kuat Ferguson. Aku ngono. Lah cak dikin tak jak malah aman le. Ah, soalnya wis reso ngene. Tongkate iki. Ya ora apa-apa. Artinya begini loh. Wong bengi iki, Cok. Ini Gus Miftah ini nun sewu lagi viral. Bu omong apa ya terserah. Sing penting gak bayar. Ya wis ora apa-apa, pengendikane wong tuwa iki dirungokke. Siapa tahu itu pesan-pesan terakhir, ya ora? Diamput. Sing lucu kula ning kafe niku ana banci niku 15 ngerubung kula pas ngaji niku. Gus, aku men. Langsung maju ning panggung, susuku dicawil cepul. Wah, tak bales jane lanang aku. Tak takoni, jenengmu sapa? Kula Mbah Suceto. Apa kuwi susune lancip diganjel boto? Ini jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Banci bukan jenis kelamin dalam Islam. Tapi mohon maaf, jangan pernah menghina mereka. Diajak kenalan, saya sabar ngurusi teman-teman banci, tak ajak ngaji. Ya mangkat. Bahkan saya tahun berapa itu berangkat roh ditemani sama para banci-banci. Wah, ini gue ger nih. Nah, bancinya usul. Bah, apa? Mbok kula sak kamar kali. Bah, matamu ya. Moh, tangi so jempolku telas kabeh ya. Panjine lemune kaya ngene. Ya Allah. Dane bocah iki ra lemu. Mung sawak weteng kabeh. Nek kula cerita nggih supaya jenengan paham banci juga ternyata butuh ngaji. Oke itu ning kota Mekar pe umroh takon kula, carane tawaf pripun Mbah? Gampang. Kae lho ana Ka'bah. No Hajar Aswad kuwi kulo salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ah gampang. Ka'bah banci niku histeris. Langsung mulai umroh bengok-bengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah wah wah. Modar-modar ya aku. Mulai umroh telepon kulo. Abah, insyaallah kulo tobat. Seneng aku. Wah, kowe tobat lek. Nggih. Carane pripun? Insyaallah mulai minggu depan saya pakai jilbab. Matane aku. Lanang jilbaban. Kula pengajian. Segeralah sholat di belakang imam. Sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedane napa Mbah? Beda. Kalau di belakang imam namanya makmum. Di depan imam namanya almarhum. Gantian saya ditanya. Laki-laki mati apa? Almarhum. Perempuan mati? Almarhumah. Banci mati? Aluminium. Kyo banci ini ngombe. Ajar. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, lanang wedok. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka tadi siang saya sarasean sama Pak Ganjar Pranowo teng IAIN Kartosuro. Kula matur, ayat ini paling cocok digunakan di Indonesia. Syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini keindahan yang Allah ciptakan dan Indonesia sangat indah kalau dilihat dari sukunya. Coba jenengan delok songko ujung Jawa Timur. Teng mriko ana suku namine Osing. Bahasa Osing iki piye, Cak? Ya, kelendi arani lho sapa, Le? Ya, apa, eh, bu? Pak Yai, kapan ira matai? Apa? Mati matamu kuwi matai. Aku ya ngerti aku. Kuwi ora apa-apa. Wong mati niku serate ra kudu tuwa, mati serate ra kudu lara. Mila sakniki sing lara cak jing tuwa cak dikin, kula luwih nom daripada cak dikin, bisa jadi sing mati cak dikin dhisik. Aku deng karepe sampean. Apa? Ngomongke aku ndang mati mesti arepe ngepek bojoku. Salah. Lah kok piye? Anakmu. Aku umpama ngrabiane cak dikin ki ra apa-apa le. Ning lak yo wagu to aku nyeluk dikin papa. Halah-halah. Papa tuh kayak meledek-meledek. Masa aku bodoh sungkem karo Cak Dikin. Bosok. Ngulon Didi katamu nyebrang Madura. Keindahan yang diciptakan oleh Allah di Indonesia, begitu jamilahnya Indonesia itu. Masuk Madura, bahasane wis beda meneh. Jos lak Madura, bahasane piye Cak? Madura Cak. Aduh, yo nopo dik kabar iki? Iki ta kiai niki. Kiai iki senengane lungono londe-londe ya, Dik. Artine ceramah. Artine ceramah. Oh, iki to kiaine sing ngeramai londe. Lah aku sing nganggo ngono kuwi mau artine. Wong Madura niku napa-napa iso. Kalae niku mung lomba TTS, teka-teki silang. Hubungan suami istri menghasilkan 5 kolom anak. Amat hubungan suami istri menghasilkan nak kanak. Mila lak daftar polisi mesti kata-kata wong Madura niku gagal. Soalnya ora iso berhitung. Lah wong Boyolali berhitung 1, 2, 3. Madura to 1. Man. Alas itu. Nyebrang ngulon meneh, indahnya Indonesia membuat orang Jawa di Surabaya. Bahasane rada kasar didik. Jancuk. Dan jancuk niku sak janjane mboten misuh. Jancuk itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Lambian zaman peperangan saben tank mlebu kampung wong Surabaya bengok, jancuk, jancuk, jancuk ngoten niku. Lah kok Gus Miftah ngomong jancuk fasih soalnya kula paham tajwid. Jadi panjang penpas. Ngulan meneh ketemu Solo Yogyo, bahasane alus kaya kula. Telek. Tangkem kula niku kasar niku mergo melu cangkeme Dikin asline. Lah ya Cak Dikin nak gawe lagu yang ngawur cinta tak terpisahkan. Ya Allah. Nek ku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Ngono kae lah ya. Ngulon meneh indahnya Allah menciptakan Indonesia. Di sana kita ketemu dengan orang-orang Banyumasan alias Ngapakiyah. Ketemu Kebumen, Tegal, Brebes, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga. Ngantikane pripun blekutuk? Kula nate ngaji teng daleme tiyang ngapak ditawari udud nganggo bahasa ngapak. Pak Kiai, kiyek, isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Jadi ngapak niku bahasa ngrokoke niku ngobori cocot. Lak cara Kebumen ngomprongi congor. Lah mila lak teng mriko NU niku nunut udud. Wong soale sing kondang niku lak daerah mereka rata-rata wong NU. Lak wong NU niku ciri khas e cangkeme ngerokok. Soale lak Muhammadiyah haram. Napa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktine napa? Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Ada dia bila cangkeme ngerokok ya apa-apa. Wong Jawa niku ngerokok duwe dalil NU niku. Napa dalile ni'matul udud ba'da dahar niku NU. Dinikmati udud bar badok. Batal kok. Lah santri kula niku malah pujiane ngoten niku. Sing sapa wonge bar mangan ora ngerokok padha karo wong sing ora cewok ngono. Tapi ngerokok ki ampun lho, Cak. Ah, piye? Di ana banser Boyolali, lunga ning alas ilang. Kancane telu ning kono. Bansere mung siji tok. Lah arepe mulih ra iso ketemu jin. Koni karo jin. Kamu minta satu permintaan pasti saya kabulkan sing siji. Aku senengane kaya Cak Dikin, apa? Bojo. Kayak ibu bojo papat. Lep kamar 5 tahun. Nomor loro. Kowe senengane apa? Aja mok contohi. Kalau senengane mendem, leboke kamar kayak botol 5 tahun. Terakhir banser. Kowe sapa? Kula banser. Senenganmu apa? Udud. Leboke kamar kayak rokok 5 tahun. Bar 5 tahun ditokke. Sing seneng bojo, bojone papat. Ya Allah, metamar kewer-kewer. Langsung kena penyakit gula contohnya iki umpama. Sing seneng mabuk, metu saka kamar, kewer-kewer. Entek ndase gara-gara mabuk. Bahasan banser tok ke saka kamar, bergas suara sehat wal afiat. Jine takon, "Kok kowe sehat?" "Yo salahmu, jin, jin ninggali rokok ra menehi korek." Wadian. Pahit cangkeme. Dimat, mutmat. Ngulon meneh. Begitu indahnya Allah menciptakan Indonesia. Ketemu bangsa namine Sunda. Bahasane wis beda meneh. Mah ulah gandeng, mah disrondeng. Kadituk ka dunia, teh meduduk dinyanya. Kadituk untuk naun-naun, silit meduduk dintep tawon. Sing lucu wong ngapak dolan gini wong mlebu kampunge wong Sunda ngidak telek. Wong ngapake bengok, "Ta ini siapa kiye?" Dijawab karo wong Sunda, "Iya mah ta ini urang." Wong ngapake ra percaya, "Inyong ra percaya." "Lah ngapa? Ta ini urang kok gedene sekiye." Ngulon meneh, ketemu pundi? Jakarta. Bahasane napa? Betawi. Meneh le. Bahasane Betawi. Ketemu anake Cak Dikin, "Lulu gua-gua, bapak lu mertua gua." Iya. Yeah. Aku rabi anake Cak Dikin, wah Cak Dikin anugerah aku musibah. Mau dimeli tok karo bapakne. Ya karo diunjuk lho, Gus. Lah unjuk piye wong adohe koyo goblok kok panitiane iki. Kaya ini kena mejone ini kena pekok, pekok. Kudune ini ngarepku, masa aku ndelosor kaya sapi. Dancuk, dancuk. Panitia ini picek. Usin di sini. Kudune lah ya rene. Loh lah ya iki teh, banyu putih, degan. Iki racun. Kencur, kencur. Waduh, kurang siji le mau. Napa? Menyan. Matamu. Ayo jadilan. Iki ya tuwa ya pekoke ampun enggak ampun mboten ya Pak. Oh, aja ngenyek lho, kopi ae NO lho. Sing kopi ae NO tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Lah iya tak mosok wedang adoh, wis ngaji panas rono kipas angine. Mbak, jangan maju-maju awakmu, mundur ini. Kenapa saya suruh mundur? Cantikmu kelewatan. Eh, Mbak, yang sebelah sini. Aku enggak berani ada istriku. Istri Rondo. Hah? Rondo. Kok ngerti? Ngetok, cangkeme ngebas. Wahai para janda, ingatlah. Irungono Rondo-Rondo. Wahai para janda, ingatlah. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Tapi kamu harus yakin, cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Iya. Codot, codot. Allah serah rewel. Lah, kenapa kemudian Allah menciptakan perbedaan-perbedaan seperti itu? Supaya kita memahami justru berangkat dari perbedaan akan menimbulkan keindahan. Nyuwun sewu. Iki gamelane Cak Dikin iki ning apa kelompok ya Pak? Jabarut Kafah njenengan delok. Alat musik iki kabeh beda-beda. Iki ning iki le. Keyboard, kuwede keyboarde kaya wetenge. Kuwi apa le? Suling matamu kaya ngono suling. Wo, katarak matane iki. Kaya ngono suling iki lho. Krek jangkeme ngono. Kuwi jenenge apa? Saron. Iki jenenge apa? Gemong, kaya apa kaya? Oh tipung, aku sing suarane paling nyenengi kaya entek dite, entek ono gitar, ono drum, sak piturute. Kenapa kemudian kudu bedo? Soale lak podo, suarane monoton. Maka keindahan itu justru berangkat dari sesuatu yang berbeda-beda. Maka akan menimbulkan keindahan dan kalau digunakan dengan rasa akan menjadi enak. Contoh, sambel. Kenapa sambel niku enak? Contohnya sambel terasi. Karena bahannya beda-beda. Ono lombok, ono brambangi, ono bawangi, ono trasine. Lacak dikin cetok, kakean micine. Dajal, umpama jenengan mangan sambel, sing dipangan siji-siji, ora diulek. Mangan, lombok indise. Entek nembe, brambangi. Meh rampung nembe, trasine. Bengoren cangkemmu, tak kandang. Sing terakhir, gareme. Sing terakhir, gareme. Gareme terus ditekaknya ambulan. Lah ngapa cak? Dar. Ayo. Lah, kalau kemudian kita memahami perbedaan-perbedaan itu menjadi indah. Bagaimana supaya perbedaan itu menjadi indah? Harus harmoni. Kan ngono. Sing nganggo keyboard yo nyekel keyboard wae, sing saron yo saron, sing demung yo demung, sing tipung yo tipung. Sing nyanyi yo nyanyi, rasa nglirik aku terus. Aku ngerti, kamu mikir aku. Tapi sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir anaknya Cadigen. Yeah. Ambiar, ambiar. Mulai langsung nyanyi. Atiku rasane loro. Ralah iki sing melu Cadigen iki nyuwun sewu. Kan wis suwe melu Cadigen. Neng rano perubahan, langsung nyanyi Kartonyono medhot janji. Ya. Biyen aku sebetah suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu sansaya pupra. Biyen wis tawanti-wanti aja nganti lali. Hop hop hop hop. Aku e matamu. Dadi kiai wis api dadak nyanyi campur sari ra urung luput. Alah, telek. Alah, ku wedi lah tak teruske jope Cadike nilang tak kandhani. Wis mbales apa dake. Aku baru ngombe oli e cangkemku. Kowe lunyu. Oli tap-tapan matamu ira. Lah niki nyuwun sewu indah karena kita ada harmoni. Makanya harus kita pahami menungso kira kudu padha. Untuk mendapatkan keindahan itu, maka Al-Qur'an kemudian mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sing dimaksud fastabiqul khairat niku menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Nyanyi ya dadi penyanyi ya sing apik. Ngono nduk. Kowe lak pengajian gayane jilbaban rapet. Lak pas cantari, ya Allah. Melotrok kabeh. Ora, lak pengajian jilbabe jos, bajune jos. Begitu campur sari, SMS, silite metu setite. Ayo jek cilik kaya anake Cak Diken ora apa-apa, SDSB semok depan semok belakang. Lah lemung ini ya Allah, STNK. Setengah tuwa ning kewer-kewer tak kandhane. GGA. Jane kowe ora lemuk, Nduk. Mong watengmu kaya pahala bulan Ramadan. Nah, napa niku lipat. Sabar, rondo ki sabar. Rondo to? Eh? Oh ding-ding. Ala-ala ding-ding kok melotrok kabeh. Dadi penyanyi ya penyanyi sing apik. Dadi pelawak ya pelawak sing apik, niate menghibur ya karo dakwah. Dadi tukang syuting ya ngono, dadi banser ya ngono, dadi kiai ya ngono. Menjadi yang terbaik pada posisi masing-masing tanpa harus menjelekkan orang lain. Maka disitulah akan kita ketemukan perbedaan yang indah. Orang mungkin awake dhewe iki padha, Cak Diken, sanggon-gon kula ketemu bajune putih. Soalnya apa duwene ya mong iki. Mas, aku asline jaket kok yo ngene iki yo duwe. Asline ya? Heeh, yes? Asline duwe. Ning ora tanggo. Lah ngapa? Lah dhisik nyolong gonamu. Kabeh iki dicolong kok, iki serbane yo nyolong gonku. Berkah matamu, berkah. Kita enggak mungkin sama Bapak Ibu, pilihan baju yo dhewe-dhewe. Ya Ibu iki ana sing kembang-kembang. Apa meneh wong wedok saiki ya Allah kadang-kadang wis jilbaban nganggo bros. Brose menyesuaikan profesi suaminya. Oh no. Sing lanang tukang kembang, brose pot. Ya Allah. Lah nyirami kapan aku? Sing ciloko nyimut, atau bojone pelawak brose gambar cangkem ngene. Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Ono NU, ono Muhammadiyah. Jangan jadikan wasilah untuk pecah belah. Tapi wajib jadikan wasilah untuk mendapatkan keindahan dengan harmoni. Lo NU Muhammadiyah, ono NU, ono Muhammadiyah. Yo wis, saya iki ono MTA. Yo wis, mlaku dhewe-dhewe menjadi yang terbaik di posisi masing-masing tanpa harus menyalahkan pihak lain. Kan kudune pemahamane ngoten. Kowe ngapa melu Muhammadiyah? Ya aku senenge Muhammadiyah kok. Ngapa melu NU? Aku seneng kok. NU karo Muhammadiyah iku lak bedane mung tipis. Lak wong NU senengane dawa, Muhammadiyah cendak. Tak takon kalau ibu-ibu mriki jenengan ngersake sing dawa napa cendak? Dawa. Wow. Dawa. Berarti dikin cerah enggak kepilih. Soale dikin cendak. Atur gula belas reso ngadeg wisane. Dok, nyilih miki. Nyilih mikmu. Niki lho bedane Gus Miftah kali Cak Dikin. Bedane Gus Miftah kali Cak Dikin. Gus Miftah nyekel mik ngoten niki. Cak Dikin. Nah niki. Semotireng. Pertanyaane Gus. Pertanyaane besok iku sing mlebali ning swarga ki dagelan apa kiai? Kowe ngene wae ta. Kowe makmum karo kiai mesti selamat. Sesuk lak kiai mlebu surga dagelan kuwi insyaallah ya katut mlebu surga. Nek ya niku persoalane kiai ne kelon karo bidadari, dagelane tetep dagel tok teng surga. Dadi kula kelon karo bidadari patang mriki menggambleh tok ngono. Gus, jarin besok iki ning swarga bakal dikancani widodari 70. Ditingani Mas Marko mau ya ngono. 70. Amangka ning kono ya nek bojoku barang. Berarti lek bojoku papati sing pertama kali sing dibut. Ya sing keri iki. Oh. Tenan nyimut Ramagawa gondol codot kae. Oh iya. Wong kae duwe prinsip tidak ada rotan akar pun jadi. Iya. Berarti berarti blae 70 cici. Ora 70 kuwi permaisurine bojomu. Kuwi cerutak banget kabeh mau jaluki kok. Aku tiwas mati arep pesen irek. Lah ngapa irek? Ya iso dung. Sak menit pisan genti, sak menitan genti. Ole ole ole ole. Walagi lak nate critane karo nyimut kok. Ngantek pingine Cak Dikul kamangka wis iso ngadeg. Lah Cak Dikin pengen ngunjuk kuku Bima. Nyimut men iso muaske Cak Dikin ngombe sari rapet. Begitu diudak ngoten iki delala arep diombe mati lampu. Begitu diombe keliru. Nyimut ngombe sak ngombe kuku Bima, Cak Dikin ngombe sari rapet. Begitu lampu murip arepe kelon, masyaallah nyimut metengkelek. Ngopo kowe? Cak Dikin nyekeli silit ngising. Delala aku besok ning ning kono iki waktu disapi aku kepethuk karo Gusti Allah. Harus. Delala cekulap. Sopo ulap cemplungin neraka? Mau sing cemplung neraka? Pak Yai. Lho, kok iso kok Pak Yai mlebu neraka kudune swarga, kok neraka? Kuwi Kyai sing omongane mencela-mencela ngono. Niki tirase mriko lho, kulene sate kok. Jenengan nganu dereng. Nate mirsani cangkeme dagelan dituthuk karo rotan dereng. Wong endo karo Muhammad. Rondone teko meneh. Iya. Lemune. Aku ngerti iki. Iki mesti BPJS iki. Barisan para janda sosialita. Iya. Halo, cipika-cipiki. Apa ya? Mbok aku melu. Anone NU Muhammadiyah, anone MTA, ya wis menjadi yang terbaik di masing-masing. Aku lha sing kandha to. Wong bedane NU karo Muhammadiyah niku tipis. NU senengane dawa, Muhammadiyah cendak. NU dawa salat tarawih 20. Muhammadiyah cendak salat tarawih ping 8. Saniki teng Boyolali ana aliran sing nomor 3. Ora 8, ora 20 tapi aliran sing ora tarawih. Imame sapa? Cak Dikin. Peri cerewet aja iki jane. Iki cang ngendi to iki? Wae. Rogosari. Kuwi rondo apa, Nduk? Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. NU dawa Muhammadiyah cendak. Salat tarawih. Nyuwun sewu salat subuh. NU dawa nganggo kunut, Muhammadiyah cendak orang nganggo kunut. Ya wis ra apa-apa. Lah ning Boyolali nyuwun sewu wis ra ana wong gelut babagan kunut. Kenapa? Mergo wis jarang sing salat subuh. Apa meneh cak di? Gua setengah walu. Ora mungkin. Oh, usoline tambah usoli fardhu subahi kawanan lillahi taala. Mas. Omong aja mincel-mincel. Lah ngapa? Bojoku iki seksine. Wah, aku malah sing tak gugah pertama kali salat subuh mesti aku gugah bojoku. Jam piro? Papat. Tenane. Lah, ala gugah penjaluk tanduk. Mas sampe lek iso ora iso ngaji sing api mulai, Mas. Oh, ya mulai aku ora apa-apa. Asem e wong dientek-entekne ket mau. Ayo diunjuk lo, Mas. Ayo diunjuk. Iki mesti cerita. Malam Jumat pengen banget toh. Cak Diki wis ora iso apa-apa. Metu nyimut ngopo golek karet tali loro. Ya, kiai trutusan. Kiai trutusan ngincen wong naleni karet. Apaan? Lah wong bojomu curhat karo aku kok. Hah? Desa iki aja mbok curhati. Praktekno. Ayo. Ayo ra mungkin tak karo nyimut ten aku mati dhisik. Aku iso keracunan. Susu kadaluarsa. Apa? Anake. Ya Allah. Tolonglah, tak ngomong jangan waton bener toh. Kowe mulih ora sampe lu ngaji. Kisruh kowe. Asem rugi lek ku kei snack. Oh Allah. Oleh snack napa mboten? Dalu menika pengajiane intine mulai katan. Kok mulai katan? Lah rene badokane kok. Wis entek mau. Oh, entek. Wis tak siapi akeh. Siapke pira? Salahe tokomu keri. Siapke pira? Hah? Kowe nyiapke pira? 2000. Oh, 2000 sing toko wong 5000 lebih kok. Ya bene to. Terus? Apa nganggo duitmu? Kok cerigis rumah aku. Wallahu mafiq ila aqwamit tahrik. Ayo mbiyen ora? Ya terserah sangkemku kok ngopo. Bacok wisan. Lah cilaka tak duwe maratua kaya ngono. Malam pertama tapi timplek. Bacok. Ora sidang. Eh? Single bacok. Lah wong nyalon DPR. Apa? Slogane cak dikene sepanduk kuwi. DPR korupsi bacok cangkeme kuwi. Ya ora ana sing milih. Ya ora mungkin to cak dikene dicoblos, mung nyoblos bojone ra iso. Lah delok indah ya indah banget umpamane. Bagaimana kemudian Allah itu dalam Al-Qur'an ngendikake famangsa afal yu'min famangsa afal yakfur. Apa meneh mung pilihan kunut, iman iki lho. Allah mawon dawuh kon milih. Sing arep iman imano, sing arep kafir kafira. Kowe arep mlebu Islam monggo, ora mlebu Islam ora apa-apa. Maka fitnah kalau dikatakan Gus Miftah mempengaruhi Deddy Corbuzier untuk masuk Islam, tidak. Kula tidak pernah mengajak sekalipun Mas Deddy masuk Islam. Tetapi saya sering diskusi kepada Mas Desi dengan Mas Deddy soal keislaman. Maka kalau kemudian dia masuk Islam karena dia tertarik dengan metodologi dakwah saya. Waktu itu saya dia bertanya sama saya begini, Gus, Bro. Bocah iki lampune mau tamat iki mbayar apa durung ya jane iki? Spirit. Lah ya to mbayar listrik ora kuat apa meneh nyangone kiai lak modar ta iki. Kan aku jadi curiga. Kayak tweet-tweet ya Allah. Bolnozong tak kandani. Dadi nyuwun sewu, waktu itu dia bertanya sama saya begini. Kula niku bener ana pertapi takonan dari Mas Jadi. Kula niku wis kadang-kadang mikir dhisik niku. Soale bocah niki lak pinter banget. Sesuk niki tanggal 16 sore jenengan mangpir sane Hitam Putih. Niku ki njaluk kula ngancani syuting Hitam Putih, tapi kula kan ora ana wektu. Alhamdulillah sesuk kula selake waktu kula libur ra ngaji, kula mangkat teng Jakarta kula jeng syuting Hitam. Tak dikin ben dina ngancani bojone. Kan aku jarang ketemu bojoku lho. Kula niku lak mangkat 10 dina baru mulai. Ndelok bojoku kula men dancuk. Ah ya Allah. Milo piye aja. Jajan matamu iki ae jajan. Ayo. Ayo dadi pateni bareng-bareng yo. Masuk kiai jajan. Emangnya aku cowok apaan? Emangnya apa? Lah wong aku ditawani gratis aku moh kok. Padake cah iki. Kiai kok jajan gak mungkin wong dia germo. Aku germo lah iki balola. Apa kuwi? Barisan londe lanang.

Wah, awake gede kaya awakmu kuwi bajune dibuka tatoan. Watenge iki ya Allah tato beduk. Lah ngene gede ya lho. Kuwi tato apa le? Beduk. Tutuke ndi? Ngisore. Ngono kuwi kok. Ya Allah. Alah lak ngene iki cetok. Awake gede iki tutuke cilik. Ah tenan. Contone gajah lho. Awake gede tutuke. Lah gek ora duwe saiki. Wong-wong sing mabuk, wong-wong sing nyuwun sewu teng lokalisasi, niku kabeh pengen diopeni, maka kula pesen. Lak ketemu kiai, ketemu wong alim, hormatilah, hargailah, takdimlah. Tapi kalau kamu ketemu dengan orang yang banyak dosa dan ahli maksiat, sayangilah dan rangkullah. Saya sering mengatakan apa? Lah ana wong elek mung dielek-elek, niku ora ndadekke apik malah tambah elek. Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Mergo wong apik karo wong elek niku bedane tipis. Kan ngoten, wong urip niku diatur karo Gusti Allah kok. Ana surga, ana neraka. Ana menungso, ana setan. Ngono kuwi. Ana setan, ana iblis. Kandhani kok. Ana wong ganteng, ana wong elek, ono, ono wong mulya, ono wong ino, sugih, kere, adil cak adil. Ya wis entek-entekno ora apa-apa. Tapi Gusti Allah iki jan adil kok. Kadang-kadang sing lanang elek, sing wedok ayu. Contone dikin karo nyimut. Melosok dikin iku mlebu surga mergo syukur, nyimut mlebu surga mergo sabar. Dikin mlebu surga bersyukur duwe bojo ayu kaya nyimut, nyimut mlebu surga mergo sabar duwe bojo bosok kaya dikin. Adil tak kandhani. Sing penting lak surga, Bro. Ya ora apa. Daripada iki wis neraka, Mak. Katmo iki nyawang bae terus. Ayo kowe arep ngapa nyekel kuwi ayo. Oh, namu mung cilik ngono kuwi ya. Dadi nyuwun sewu niku saturane Gusti Allah. Maka Bapak Ibu, Indonesia ini akan semakin indah manakala kita bisa memahami perbedaan. Wopo-opo dimasalahke. Kadang-kadang nyuwun sewu, didik-didik takon dalile. Padahal maca Qur'ane sak janjane ya ora iso, to kan dolal dalil. Apa dikene gaya dadak dadi pelawak? Apa pelawak iki ana dalile? Lah apa to? Kaya kula takoni. Wong NU kok lek maca tahlil ndase diubah-ubah iki kok ana dalile? Dancuk aku. Kaya ngono dadak ditakokke. Njen kula akoni wong NU niku lek maca tahlil ndase mang diubah-ubahke. Nggih napa mboten? Ana sing manduk-manduk to Abdul Dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah la la. Sing nyerong ya ana Abdul Dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah. Sing kaya entung ya ana Abdul Dzikri fa alam anau la la illallah la la illallah la la kaya entung sing cuwepet ya ana Abdul Dzikri fa alam anau la illallah la la illallah la sing mantep ya ana Abdul Dzikri fa alam anau la la illallah la la illallah niku ketoke cak dikin pas suwer ana tanggapan la la illallah sing kemayune pol ya ana Afdhal dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya ora apa-apa kula takoni napa ngoten niku angsal Gus kula jawab oleh alasane napa ya njuk napa wong ndas-ndase dhewe sing ora kena niku maca tahlil karo ngobake ndase kancane. Abdul Dzikri fala manahu la la illallah la la illallah. Contoh. It's the why. Lumayan loh. Apa enggak? Enggak segi bal-balan. Contoh ora apa-apa. Eh? Contoh. Lah maca tahlil ngobake ndase kancane lak ora oleh. Baleni matamu. Sapa ngomong baleni? Bacok dak. Bacok ndasmu kuwi. Lah, kesimpulane teng pundi? Kamu bisa mendapatkan Islam yang indah dan ramah. Kamu bisa mendapatkan sejuknya Islam manakala kamu dibimbing oleh guru. Mila le, kowe ndablek karepmu tapi lek iso duwe guru le. Aja nganti ninggalke guru. Ngaji sing jelas gurune. Aja mung ngrungokke radio. Lah radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ana swarane ana wujude jenenge entut. Lah lagune cak dikin nggih lho. Son sembore semiki masya ta udan hono suarane ra ono wujute hento jenenge sing jenenge entut mambu kaya kiyaine cangkeme basa kaya pelawake kiai pelawak padha basoke sing mlebu neraka dikin jenenge karo kancane dee ora pokro belas iki. Tak takon cah kowe iki latihane nang ndi? Tak loro iki latihane nang ndi? Oh, santai ya. Santai kok ora tau latihan. Mergo aku pas nang mobil aku to dikin karo Nimut, aku karo anake. Apa? Apa Gus? Ora ora. Ora maklum kok budek. Ora krungu tak kowe? Ora. Ya. Anu, kowe salah. Cah dikin iki sing aja budek tak kandhane. Soale sesuk niku sing ra bakal mati wong budek. Soale ditimbali karo Gusti Allah ora krungu tak kandhane. Ning sing enak sing yoja to? Heeh. Apa gudeg? Kayak gudeg ora budek. Oh. Tak dikin ki lucu, mangkat teng Yogja golek kula pengen jajan gudeg. Kan jenenge krecek. Ndelalah kreceke entek, nesu diancuk. Ado-ado ning Surabaya golek ado-ado golek krecek ra ono. Lah ngopo to Gus kula kandhane hoo cak. Kreceke saiki ra ono, soalé pas ono to. Jiji. Heeh. Ning nggon ngebong ngene. Maka syaraté supaya bangsa ini menjadi indah, manggolek guru sing tepat. Mergo kitab taklim ngendikake al ilmu bila sayhin fasayhu syaitan, ilmu tanpa guru-gurune setan, salah milih guru-gurune mbahne setan. Pun yo selawatan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaloto wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan. Ayo diulangi alon-alon Kang, men apal kabeh. Ulangi. Saben malam Jumat ahli kubur kanggo jaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali rebesmi bali nang kuburan tangane diangkat nyuwun kali Gusti Allah sholli wa sallim ta Sekarang. musiknya mandek. Sholli wa sallim dan iman kurang bandar. Sholli wa sallim dan iman ala badan wal ali wal ashab iman kuntu wahada wal ali wal ashab terakhir leh. Durunge ditutup. Saya aku urung ngabarke ning jenengan. Napa rapi meneh? Bahwa rapi meneh. Bahwa alhamdulillah tadi sudah kami ikrarkan nggih bahwa mulai bulan ini kita sudah pembebasan lahan di belakang ini untuk bikin pondok pesantren Tanah Jawi. Iki ora modus njaluk sumbangan ta kowe? Ora. Ora. Ora modele awake dhewe ya. Ora modele awake dhewe. Dan itu ditungake mudah-mudahan ndang terselesaikan. Amin. Bisa bangun pondok pesantren. Oke. Jenengan tugasnya mung ndongake, tak dikin jope lancar, rezekine kathah, ora bojo meneh. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih juga kepada malam ini anek sponsor sing nukokne aku nggih. Engkek konsumsi kanca-kanca Nugroho Motor matuwun. Wani. Oh, tambah ini. Iki pengajian wis rampung malah teko iki ngopo ya. Oh, aku ya ya ya. Halo melu-melu, kowe ngombe dengan pecangkemmu ora kaget. Kan biasanya kobokan to, Bro. Oke, kula nyuwun sewu, mergo kula mau ditunggu teng Solo 3. Eh, sik bojoku ngomong Gus minta mbok nyanyi pisan kas. Lah wis nyanyi kok. Kan udah. Hatiku rasane loro nyawang kanca adoh karo agama. Ayo nang nang tunggu ae. Raduwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua di seneni guru ya dikepungi hayo rene kita ngaji solawat ya Rabbi bil Balik makosidana Walfir lana mamado Ya wasi al-karomi Huwal habibul ladi Turja syafa'atu Likulli haulim minal Ahwali muhtar Ayo kurang banter diulangi Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana mamado Ya wasi al-karomi Ya walhabibul ladi Durja syafa'atuhu Likulli hawli minal awali Ayo dok, lirik asli nih Hatiku rasane loro Nyawang kowe rapi karo wong liya Nangis getih eloku Remo ajur rasaku Kowe dek tinggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane. Remo ajur rasaku, remo ajur batinku, kowe teko tinggal. Selamat sing bander. Ya Rabbi bil Mustafa paling makon sidana waghfir lana mamaro ya wasial huwal habib habibulladi turja safa likul lihau awali muftahi menengoleh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul lazi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali. Hop, wes keselang mata nera. Kan aku capek, kuyong ngono cah lemu, kon mandek malah terus-terus. Tuh ngake mulih reso ngaceng gue tuh. Kula ampun ajeng lanjut teng salat matur nuwun dongake mon muga-muga Gusti mirah sehat nggih. Ingkang tindak mriki atine susah mugi kuntur sami bungah. Ingkang tindak mriki awake gerah mugi kuntur sami waras. Ingkang tindak mriki utange kathah mugi kuntur sami lunas. Senajan ora iso nglunasi muga-muga sing nguti lali. Lak sing utange cah iki ya muga-muga cepet mati ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga, Bu. Donga. Wes sing donga Pak Kiai mawon. Oh, nggih. Okay.